adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Selain terang mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Oh adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Tipu saja gan, lama kan setia cukup kau percaya dan cukup kau percaya. Hati yang bicara tentang nama. Jaga kau untuk selama. Nyaman saberi di samping. Terjaga jemari pelengkap kau damping. Semampu seakan kuat. Walau kadang kau perbuat. Rasa kian kadang sesat. Namun satra akan terjerat. Itu yakni sudah pasti. Kau yang nanti melengkapi. Hei sayang kau dengarkan. Kau kan sabanggakan. Selalu sajuangkan. Takkan terlepaskan. Karena kau adalah tenang. Dari setiap waktu kau tersapu senang. Manja polo kiri. Cium pono pipi. Sio apalagi kalau duduk cubi-cubi. Alekio terang mungkin kenang. Belesio, kau sapu senang. Oh adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Selain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Oh adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Tipuk saja gan, nama kan setia cukup kau percaya dan cukup kau percaya. Dan sayang kau dengarkan. Takkan saya tinggalkan. Selalu saya banggakan. Dalam hati saya juangkan. Hey, rasa ini takkan pindah. Kau sendiri cukup sudah. Karena kau ada teman yang selalu kan ada. Memberi ucap setaruh dan janji kau akan selalu iri. Berproses tiap baik. Kau bagian dari niat baik. Cinta membawa miliki akal. Alasan tawa termampu sangkal. Kau beri bahagia selalu lengkap. Kau jadi pelita di saat gelap. Cahaya hati embun di pagi. Tetap seperti itu kau bagi. Oh adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Selain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Oh adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Tipu saja gan, nama kan setia cukup kau percaya. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Selain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Oh anugerah Tuhan titipkan saja gan. Nama kan setia cukup kau percaya dan cukup kau percaya.